terbang melayang tinggi di awan. Kemanakah gerangan kau hilang, lenyap jauh di kabut nan suram. Samar-samar wajahnya terbayang, hanya dibuai hati nan namun ku tetap menanti sayang, walaupun jauh terbang melayang. Layang-layang ku putus talinya, terbang melayang tinggi di awan. Kemanakah gerangan kau hilang, lenyap jauh di kabut nan suram. Samar-samar wajahnya terbayang, hanya dibuai hati nan bimbang. Namun ku tetap menanti sayang,